بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian bagian yang kedua, bagian kedua, oh bonus, sebentar saya berikan bonus. Bonus sebelum bagian yang kedua, Anda mesti bedakan antara karomah dengan praktek perdukunan. Pernah dengar karomah? Apa bedanya karomah dengan mukjizat? Oh, sudah tidak usah mengarang. Kalau tidak tahu katakan. Ya. Gini, kalau mukjizat itu karunia yang Allah anugerahkan pada para nabi dan rasul dan sifatnya harus ditampakkan. Diinformasikan, ditampilkan sebagai bukti kenabian dan kerasulan yang dimaksudkan. Harus diketahui. Jadi ketika seorang mengaku sebagai rasul, apa mukjizatnya? Makanya ketika Allah utus seorang rasul, disertakan dengan kerasulan itu, misi kerasulannya, mukjizat yang menguatkan kerasulannya. Nabi Muhammad punya mukjizat sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa disebutkan mukjizatnya. Nabi Musa disebutkan mukjizatnya. Nabi Saleh disebutkan mukjizatnya. Jadi mukjizat mesti ditampakkan li ifadatil i'jaz, untuk memberikan maslahat, melemahkan orang yang akan menolak misi kerasulannya. Tapi kalau karamah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba yang saleh, dia bukan masuk kategori nabi, bukan pula rasul, dan tidak ditampakkan oleh yang bersangkutan. Uniknya diketahui kadang-kadang setelah yang bersangkutan wafat, baru ketahuan karamahnya. Jadi dia tidak pasang papan iklan. Hati-hati, misal dia pasang iklan dari Sabang sampai Merauke, gitu kan? Buka praktek dalam 24 jam, kecuali malam misalnya kan? Misal gitu, dia turunkan kalimat-kalimat, dia buka misalnya prakteknya, atau dia tidak buka praktek, tapi aksinya direkam, pasang di YouTube, ya kan? Nah, begini, ceklik, pasang, ya, dan sebagainya. Karamah tidak demikian. Ya, apa bukti Anda karamah? Saya bisa sholat di atas sungai, Masya Allah, bentangkan sajadah. Ya, berdiri, iya, ruku, iya, begitu sujud, cebur, gitu kan, dan sebagainya. Misal, sajadahnya kurang panjang, gitu kan? Dia sholat di batu, gampang di air, tapi kurang panjang.